lagi, takkan mungkin lagi tumbuh bunga di hatiku. Sakit belum terhapus di hati ini, dan kau hanyalah manis di bibir. Kau milik siapa? Kau